Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, hari yang kata Rasulullah SAW, khairu yaumin tal'at fihi syamsu, sebaik-baik hari terbit padanya matahari, yaitu hari Jumat. Kita dipertemukan di Masjid Nurus Sa'adah. Cahaya apa? Kebahagiaan. Semoga ini benar-benar menjadi sumber kebahagiaan kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi hari ini saya ingin menukil nasihat seorang ulama di awal kitab beliau, yang sebagian mungkin pernah membaca, mempelajarinya, yaitu Al-Usulus Salasah, tiga pondasi utama. Dalam pengantar kitab ini, beliau mengatakan sebuah nasihat, I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu, wahuwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Al-thaniyatu ad-da'watu ilaihi. Al-thalithatu الثانيه العمل به والثالثه الدعوه اليه والرابعه الصبر على الاذى فيه. Beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, annahu yajibu alaina, bahwasannya wajib bagi kita semua ini, laki perempuannya, muda atau tuanya, kaya atau miskinnya, punya kewajiban yang sama. Apa? Mempelajari empat hal. Maka tadi temanya, saudaraku, apa kewajibanmu? Masing-masing kita harus tahu bahwa kita punya minimal empat kewajiban yang harus dijalankan, yang akan menjadikan kita hamba yang berbahagia. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu. Kita ini punya kewajiban ilmu. Dan ini sebuah kewajiban yang patut dan harus kita syukuri. Di mana kita berada pada sebuah agama yang menjunjung tinggi yang namanya ilmu. Allah menempatkan kedudukan yang tinggi orang-orang yang berilmu. yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, apalagi plus dia punya ilmu, diangkat beberapa derajat. Bahkan ilmu menjadi sebuah kewajiban. Jadi kita menjadi seorang muslim, maaf-maaf ibu dan bapak, saudaraku kaum muslimin, kita menjadi seorang muslim tidak seperti agama lain, tinggal ikut saja apa kata pemimpinnya. Tidak, kita diajak untuk duduk mengaji, duduk belajar sebagaimana dulu para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking semangatnya seperti Umar ibn al-Khattab, itu melakukan tanawub. Apa itu tanawub? Kalau bahasa sekarang mungkin shift. Umar radhiyallahu anhu punya tanggungan keluarga yang harus dinafkahi. Tapi dia tidak ingin kehilangan kesempatan menuntut ilmu. Maka dia buat kongsi dengan tetangganya. Buat kesepakatan dengan tetangganya. Kalau hari ini saya bekerja, kamu yang berangkat ngaji, duduk bersama Rasulullah SAW. Nanti sore kamu cerita. Besok gantian, kamu kerja, cari nafkah untuk keluargamu. Saya yang gantian apa? Ngaji. Ini praktek para sahabat dulu seperti itu. Tidak ingin kehilangan kesempatan untuk belajar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu faridah. Apa faridah? Salat fardu. Artinya salat wajib. Maka menuntut ilmu faridah, wajib. Maka kita tidak boleh mensepelekan menuntut ilmu, karena ini telah menjadi kewajiban setiap individu kita. Saya sangat bergembira pagi-pagi ini, masya Allah, banyak adik-adik ya sudah berada di masjid untuk menuntut ilmu. Ini harapan kita di masa depan ini, calon-calon ulama, calon-calon imam masjid, calon-calon pemimpin kita, insya Allah. Allahumma amin, insya Allah. Di saat adik-adik yang lain mungkin masih tidur, nggak tahu nanti bangun jam berapa. Tapi alhamdulillah, adik-adik kita ini insya Allah akan menjadi anak-anak yang saleh. Harapan bangsa, harapan agama insya Allah. Maka tidak boleh disepelekan menuntut ilmu. Bahkan kewajiban. Kemudian beliau melanjutkan. Apa ilmu yang wajib kita ketahui? Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, kita datang dari berbagai macam profesi. Kita datang dari berbagai macam latar belakang umur. Kalau kita disuruh belajar kimia kira-kira, mampu enggak? Mungkin ada yang mampu, karena memang bidangnya di situ. Tapi tidak semua mampu belajar reaksi kimia. Kalau kita disuruh belajar ilmu sosial, mampu tidak? Mungkin ada yang mampu, tapi tidak semuanya berminat. Oh, saya sukanya ilmu yang pasti saja, matematik, fisika. Maka di sekolah itu khususnya kalau sudah SMA diadakan apa? penjurusan sesuai dengan minat. Tapi umur kita juga beda. Yang masih kecil-kecil ini disuruh mikir apa? Rumus integral. Masih ingat gak pelajaran SMA gitu ya? Yang belajar aja mungkin sudah lupa. Apalagi yang belum belajar, apa itu? Nah, ternyata ada ilmu yang tidak membedakan usia, tidak membedakan status sosial, tidak membedakan jenis kelamin. Laki perempuan sama, tua muda sama, harus mempelajari ilmu ini. Ada tiga ilmu. Apa itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyihi, dan mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam ini beserta dalilnya, dasarnya. Kenapa kita harus belajar ini? Dan kenapa harus semua belajar? Karena subhanallah, tidak laki, tidak perempuan, tidak yang kaya, tidak yang miskin, tidak yang tua, tidak yang muda, akan menghadapi ujian yang sama, menghadapi tes yang sama. Bukan tes pegawai negeri, bukan tes apalagi, tes dalam kehidupan ini, tapi sebuah tes yang kita baca di akhir salat kita. Sebelum kita salam, ada sebuah doa yang kita baca. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat. Nah, fitnatil mamat, fitnah kematian. Apa itu fitnah kematian? Pertanyaan di kubur. Ini adalah ilmu yang tidak membedakan siapapun di antara kita. Karena siapapun di antara kita akan ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, dan apa agamamu? Maka inilah tiga ilmu yang menjadi kewajiban setiap individu kita. Kalau ilmu yang lain, mungkin kalau kita tidak pelajari tidak masalah. Tidak tahu rumus integral tadi tidak masalah. Tidak tahu kalau CO2 ketemu dengan NHCl atau apa, rumusnya dulu. Itu sama dengan apa? Enggak tahu, enggak apa-apa. Tapi menjadi masalah besar ketika kita di hadapan malaikat nanti ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ternyata kita hanya menjawab apa? Ha ha la adri. Atau kita akan menjawab, ha ha, annasu yakulun, fakultu mislahum. Oh, saya enggak tahu. Saya dulu mendengar orang berkata, saya hanya ikut-ikutan berkata. Ini jawabannya orang kafir yang tidak tahu sama sekali. Atau jawabannya orang munafik yang dia kelihatannya Islam, tapi sebenarnya menyembunyikan apa? Sebaliknya. Maka ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, masjid sebagai jantungnya umat Islam adalah tempat kita menimba ilmu. sebagaimana dulu para sahabat bersama Rasulullah SAW. Mereka menggali, mempelajari ilmu di sana. Maka jangan jadikan masjid ini hanya tempat kita salat, kemudian ditutup, kemudian ditinggalkan. Tapi mari kita hidupkan masjid ini benar-benar menjadi jantungnya kaum muslimin, menghidupkan kaum muslimin. Kemudian kewajiban yang kedua setelah orang berilmu adalah kewajibannya beramal. Al-ilmu bila amalin kasyajarati bila tamratin. Ilmu tanpa buah, tapi ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Orang menanam pohon mangga, apalagi di sini yang hidup, pepaya, pisang, untuk apa? Diharapkan ini supaya buahnya keluar. Pun demikian ketika kita menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, mendengarkan ustaz, para guru menyampaikan ilmu, buat apa? Buat kita amalkan petuah-petuah mereka, buat kita kerjakan apa yang kita ketahui, bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan di kepala, bukan hanya menjadi catatan di buku kita. Ini yang kita perlu mawas diri, kita perlu introspeksi diri. Kita kadang sudah datang hadir di pengajian mendengarkan, bahkan sudah mencatat, sebagian datang dengan rekaman, bahkan sebagian bawa kamera. Ilmu bukan hanya untuk memenuhi buku, memenuhi rekaman, bukan. Ilmu adalah jembatan menuju tujuan beramal. Sehingga Allah mencela. Siapa? Orang-orang Yahudi. Yang mereka mengajak manusia berbuat baik, tapi mereka sendiri tidak mengamalkan kebaikan itu. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian mengajak manusia berbuat baik sedangkan kalian melupakan dirimu sendiri? Tidak kamu kerjakan, tidak kamu amalkan, padahal kamu sudah membaca Al-Kitab. Maka kita pun demikian. Jangan sampai ilmu ini hanya berhenti sebagai sebuah pengetahuan, tapi sebagai sebuah amal yang menghasilkan ganjaran, ridha dan kasih sayang Allah. Kemudian kewajiban kita yang ketiga adalah berdakwah. Orang kalau sudah punya ilmu, dia punya kewajiban apa? Berdakwah. Ilmu tidak untuk diri sendiri, ilmu untuk disampaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku walaupun itu satu ayat saja. Saudaraku, kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Manusia ini terlalu banyak. Dunia ini terlalu luas. Kalau beban dakwah hanya dipikul oleh para guru dan ustaz. Manusia sangat banyak. Wilayah sangat luas. Maka setiap individu ini punya tugas untuk menyampaikan tentang Islam. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka mari kita sampaikan agama yang indah dan penuh keindahan ini. Walaupun ilmu kita masih sedikit. Akan tetapi ingat, di sini ketika Rasulullah SAW mengatakan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ingat, diberi catatan besar. Dariku, dari siapa? Dari Nabi SAW. Jangan kemudian karena semangat kita dalam berdakwah, kadang kita kebablasan. Bagaimana? Oh, ini ada Al-Quran terjemah. Saya buka. Saya sudah tahu terjemahnya. Ceramah. Padahal belum pernah mengkaji. Belum pernah belajar kepada seorang guru. Kita hanya lihat terjemahnya, kemudian kita kira-kirakan. Oh, mungkin maksudnya begini, maksudnya begitu. Jangan, berbahaya. Kita harus berilmu dulu, walaupun satu ayat, tapi berilmu. Baru sampaikan. Jangan menyampaikan tanpa ilmu. Ini berbahaya. Yang terjadi nanti kerusakan lebih besar dari kemanfaatan yang diharapkan. Maka sebelum kita berangkat untuk bertabligh, menyampaikan ilmu, seperti kata Nabi SAW, balighu. Kata dasarnya dari balagha yuballighu tablighan. Menyampaikan. Maka itu siapkan apa yang akan disampaikan. Pelajari kepada guru, kepada yang berilmu. Sehingga yang kita sampaikan adalah dari Nabi SAW. Dan keutamaan menyampaikan ilmu ini, keutamaan yang luar biasa. Kadang kita menganggap, saya tidak punya jamaah, saya tidak berkesempatan apa berceramah. Maka satu hari Rasulullah SAW berpesan kepada Ali radhiyallahu anhu. Kepada Ali radhiyallahu anhu beliau berpesan, apa kata beliau? Ya Ali, wahai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Seandainya Allah itu memberikan hidayah, memberikan petunjuk melalui dirimu, walaupun hanya satu orang, khairun min humrin na'am, itu sudah lebih baik dari onta merah. Kadang kita berharap bisa memberikan hidayah kepada banyak orang. Tapi sebelum kepada itu, satu orang itu lebih baik daripada onta merah. Apa itu onta merah? Kendaraan paling eksklusif di zaman itu. Maka mungkin sebagian pernah melihat cuplikan ceramah di YouTube. Itu ya. Seorang ustadz dari Kalimantan, Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Beliau ketika mensyarah hadis ini, ilustrasinya sangat bagus. Beliau turun dari Ferrari merah. Kemudian mensyarah hadis ini. Bahwa memberikan petunjuk kepada satu orang saja, itu lebih baik dari onta merah. Kalau hari ini mungkin dia Ferrari tadi. Berapa harganya? Miliaran. Satu orang itu saja sudah lebih baik dari miliar rupiah. Maka jangan pernah mengecilkan apa arti dakwah. Walaupun hanya kepada satu individu, walaupun hanya kepada teman, hanya kepada kerabat. Dan yang sering dilupakan, ini khususnya yang di depan, bapak-bapak ini punya kesempatan belajar, punya kesempatan ngaji, insya Allah lebih daripada yang di rumah. Istri ngurus anak, ngurus rumah, kadang mau keluar, anak masih kecil, dan sebagainya. Maka bapak-bapak ini ketika pulang ngaji, jangan lupa dibagi dengan istri, ini juga bentuk dakwah. Dan ini bentuk kewajiban suami kepada istrinya. Pulang dari mendengarkan khutbah Jumat, bagi kepada istri. Sudah pernah belum? Nah, sudah pernah belum? Pulang dengar khutbah, cerita ke istrinya, Dek, apa panggil istri? Hah? Sayang, cintaku, tadi khatibnya bercerita begini-begini. Ini dakwah juga, bahkan ini dakwah yang paling wajib. Sebelum kita jauh-jauh memikirkan orang lain, siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, wa anzir ashiratal aqrabin. Dan beri peringatan kepada siapa? Keluargamu yang paling dekat. Kemudian yang keempat, kewajiban yang terakhir, as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar atas gangguan di dalamnya. Sebagian mengartikan apa gangguan di dalam? Dalam apa? Dalam berdakwah. Kalau dalam berdakwah, dakwah itu ad-da'watu mu'annas. Berarti seharusnya as-sabru 'alal adza fiha. Tapi beliau mengatakan as-sabru 'alal adza fihi. Fihi itu kalau wallahu alam saya memahaminya kepada apa? Ilmu. Bersabar. Karena menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Lihat, kita habis sholat subuh masih ngantuk-ngantuk, duduk seperti ini, butuh sabar gak? Butuh sabar. Sebagian tadi datang dari tempat yang agak jauh, hadir di sini, butuh kesabaran tidak? Butuh. Memahami ilmu butuh kesabaran. Mempelajari ilmu butuh kesabaran. Yang kedua, sabar juga dibutuhkan dalam apa? Ketika mengamalkan ilmu. Kadang ketika kita mulai beramal, yang dulunya kehidupan kita kacau balau, kemudian kita mulai mendatangi masjid, mendatangi kajian-kajian, mengamalkan apa yang kita kaji, orang mencemooh. Ah, sok suci, sok baik, sabar. Apalagi yang ketiga, sudah mulai menasehati. Yuk kita tinggalkan kebiasaan lama kita. Ah, kamu ini, kamu dulu kamu yang ngajari. Maka dalam berilmu, mengamalkan ilmu, dan menyampaikan ilmu, semua butuh kesabaran. Maka ingat, setiap kita punya empat kewajiban. Apa? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Apa dasarnya? Dasarnya banyak, gitu ya. Tadi sudah kita sebutkan. Tapi ini yang pendek saja supaya mudah diingat. Supaya bisa menjadi ilmu yang didakwahkan nanti. Beliau membawakan sebuah dalil yang insya Allah semua sudah hafal. Apa itu surat Al-Asr? Allah mengatakan, wal asri, demi masa. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa manusia? Siapa manusia? Saya. Anda manusia bukan? Manusia. Berarti kita merugi. Illa, kecuali. Yang pertama, illal ladzina amanu. Ini dalilnya untuk poin kewajiban pertama. Apa tadi kewajiban pertama? Ilmu. Loh, di sini dikatakan iman, Ustaz. Iya, karena tidak akan beriman seseorang kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Maka ini dalilnya kewajiban pertama, yaitu ilmu. Yang kedua apa? Wa'amilus salihati. Yang tidak akan merugi adalah orang yang beramal salih. Ini dalilnya amal. Berarti kalau punya ilmu, kemudian yang kedua diamalkan. Dalil yang ketiga apa? Kewajiban ketiga tadi. Berdakwah. Wa tawasau bil haq. Dan saling menasehati dalam kebenaran. Dan lihat, perhatikan ayat ini. Penggalan ini. Wa tawasau, saling. Saling itu berarti dari dua arah. Jangan mentang-mentang sudah jadi ustadz pasti benar. Ustadz juga harus mau menerima nasihat. Maka sering saya menyampaikan ketika selesai ceramah, silahkan kalau ada koreksi. Yang pertama koreksi dulu. Namanya orang bisa kelepasan omong, salah baca dalil. Maka monggo dikoreksi, gak perlu malu. Ustadz juga manusia, katanya kan gitu. Bisa salah, bisa lupa. Ini bentuk dakwah. Berjalan dari dua arah. Yang merusak adalah ketika hanya berjalan dari satu arah, merasa benar sendiri. Itu yang berbahaya. Entah ustadz yang merasa benar sendiri, apalagi muridnya sudah merasa benar sendiri. Kemudian yang terakhir, wa tawasau bis sabar. Dalil untuk apa? Sabar. Maka pagi hari ini antum sudah punya ilmu untuk didakwahkan. Pulang nanti harus cerita kepada yang di rumah. Dek, kalau kepada istri mungkin, atau kepada saudaranya, adikku, kakakku, ibuku, bapakku. Kita punya kewajiban, empat kewajiban. Berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Ngomong apa kamu? Iya, ini loh. Wal asri, innal insana lafi husr, ilal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bis sabar. Sudah, jadi ilmu sudah. Siap? Siap insyaAllah. Imam Syafi'i, saya tutup dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Saking hebatnya surat Al-Asr ini, Imam Syafi'i mengomentari, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada para makhluknya ini kecuali surat Al-Asr saja, ini sudah cukup. Artinya cukup apa? Memotivasi kita menjalankan empat kewajiban tadi. Bukan artinya kita tidak butuh ayat yang lain, tidak. Tapi surat Al-Asr telah memberikan petunjuk kepada as-sa'adah yang kita harapkan tadi. Sa'adatud dunya wal'a akhirah. Ya, kiranya ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan singkat ini. Wallahu alam, waktunya masih memungkinkan untuk tanya jawab apa tidak? Iya, silahkan. Nah, kita buka. Mungkin 1-2 pertanyaan yang mudah-mudah saja. Iya, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ini nama saya, perkenalkan. Nama saya itu Haji Handi dari Arab. Masalah yang saya sampaikan kepada Pak Ustaz yaitu bahwa kami di desa itu kami melihat bahwa banyak orang tua yang selalu menggunakan tasbih-tasbih di masjid, di langgar-langgar suara-suara. Tetapi di dalam kajian itu mengatakan bahwa pemakaian tasbih adalah pekerjaan setan. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada Pak Ustaz. Karena saya memang punya kajian sedikit bahwasanya kalau kita menggunakan tasbih, itu kalau kita sudah menggunakan tasbih, berarti kedekatan kita kepada Allah itu ada, ingatan kita kepada yang lain tidak ada, hanya berzikir. Itu saja yang saya sampaikan kepada Pak Ustaz, tolong untuk penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penggunaan yang disebut tasbih gitu ya. Maka saya tidak tahu ini pengajian yang mana itu sampai mengatakan itu perbuatan setan gitu ya. Sebatas ilmu yang kami ketahui, para ulama berbeda pendapat tentang masalah tasbih ini. Sebagian menganjurkan berdasarkan sebagian riwayat yang mengatakan bahwa sebagian istri Nabi SAW berzikir dengan kerikil, dengan bebatuan gitu ya. Walaupun kemudian sebagian mengatakan bahwa riwayat ini riwayat yang lemah, sehingga tidak mengatakan tidak perlu menggunakan itu. Kemudian mereka yang mengatakan tidak perlu menggunakan itu mengatakan apa? Gunakanlah jari jemarimu. Karena kalau tasbih mungkin kadang kita lupa membawanya. Hah? Tapi kalau jari jemari ini insya Allah tidak pernah lupa kita bawa kemana saja. Maka insya Allah perkara tasbih ini perkara yang apa kita sebutkan semalam di Masjid apa Nurul Huda ya, termasuk perkara yang ada ruang kita berbeda pendapat di situ. Nah, bagi yang mengamalkan silahkan, bagi yang tidak mengamalkan silahkan. Tapi kita punya kesepakatan yang sama yaitu apa? Mari selalu mengingat Allah. Jangan ribut masalah tasbih malah lupa mengingat Allah, itu yang repot gitu ya. Orang ributkan tasbihnya, kemudian kamu sudah zikir belum? Belum. Lah buat apa? Hah? Maka yang mau menggunakan jari silahkan gunakan jarinya. Hah? Yang mau menggunakan tasbihnya silahkan gunakan tasbihnya, tapi ingat apa? Sepakat kita bahwa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang insya Allah akan lebih bermanfaat dari buat umat daripada kita meributkan, apalagi sampai mengecap dengan apa perbuatan setan. Saya tidak pernah membaca perkataan seperti ini dari para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo silakan. Iya. Jadi tadi disebutkan dulu para sahabat keluar begitu ya, mengajak orang lain. Benar begitu ya. Kita pun saya hari ini keluar dari Madiun sampai ke sini. Gitu ya. Berapa hari? Ya kita tidak perlu membatasi hari. Itu mungkin yang menjadi catatan bagi sebagian. Karena dulu para sahabat juga tidak membatasi harinya. Ada yang dulu datang kepada Rasulullah SAW sebulan. Kemudian setelah sebulan bersama Rasulullah SAW, dirasa sudah cukup ilmunya, disuruh pulang untuk berdakwah. Maka ini yang perlu menjadi catatan kita semua, bahwa tadi saya katakan bumi ini terlalu luas, manusia terlalu banyak jumlahnya. Kalau tugas dakwah itu hanya kepada para guru dan ustadz, maka alhamdulillah seperti antum gitu ya, itu punya semangat untuk berdakwah. Ini terus dikembangkan. Tapi seperti saya pesan tadi, kita persiapkan ilmunya, kita siapkan bekalnya, Bekal utama apa? Bukan duit. Hah? Bukan berasnya, bukan ininya, tapi ilmunya. Nah, ini penting. Tentang apa kata orang, kalau kita ikut kata orang, ingat kisah apa? Halo. Kalau dia iya. Kalau kita ingat kata orang, kita bingung dengan kata orang, itu ingat kisah apa? Anak, bapak, dan keledai. Kan gitu? Ada bapak, anak, bawa keledai. Kasihan keledai ini kecil kalau dinaik berdua. Akhirnya cuma dituntun. Orang bilang apa? Ini orang bodoh nih, punya keledai enggak dinaiki. Akhirnya si bapak naik. Hah? Kasihan. Keledai kecil, kalau dinaiki dua orang, sudah bapaknya saja naik. Ketemu orang lagi. Nah, ini gimana ini? Bapak enggak sopan ini. Anaknya suruh jalan, dia naik-naik keledai. Akhirnya anaknya yang naik, bapaknya ganti jalan. Ketemu orang lagi. Apa kata orang? Ini anak kurang ajar. Hah? Bapaknya suruh jalan, anaknya malah naik-naik keledai. Akhirnya mereka berdua naik keledai. Ini orang kejam ini. Keledai kecil itu dinaiki berdua. Akhirnya apa? Keledainya yang digendong. Kita dalam beramal, apapun yang kita kerjakan, asalkan ada pijakan dalilnya yang sahih, dalilnya yang benar, jangan bingung dengan perkataan orang. Mau orang kata kita sesat, setan tadi, sudah mereka yang berkata akan mempertanggungjawabkan perkataannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita mengerjakan empat tadi. Sudah kita ilmu belum yang akan kita kerjakan? Sudah diamalkan belum ilmunya? Sudah. Sudah didakwahkan belum? Didakwahkan sudah. Bersabar. Maka tugas kita bersabar. Entah apa kata orang. Nah, Allahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang hari ini kan Jumat banyak ramai demo di Jakarta. Kan? Jadi apa hukumnya demo dan apa hukumannya untuk penista agama? Antum kan enggak demo ya? Jadi apa mungkin nanti kalau saya sebutkan demo ini kewajiban kita langsung berangkat ini ya. Yang pertama, kita berbicara tentang penista agama dulu. Bahwa yang menistakan agama itu bukan hanya hari ini. Sejak agama ini diturunkan, sudah menjadi apa? Sunnatullah. Banyak orang yang memusuhi. Banyak orang yang tidak suka. Begitu ya? Maka jangan kaget. Bahwa agama ini dinistakan, itu jangan kaget. Yang kedua, Allah sendiri mengatakan, Inna shani'aka huwal abtar. Yang menghinamu wahai Muhammad, dia yang akan kalah. Jadi kalau kita tidak mengurusi pun, Allah yang akan memberikan apa? Hukuman. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian ketika kita berbicara fakta, ketika kita bicara fakta, gitu, bahwa hari ini itu yang menistakan agama itu bukan hanya satu orang yang mau didemo hari ini. Tahun 2000 ada orang yang mengatakan Al-Quran kita paling porno. Pernah dengar? Di demo enggak? Enggak. Hah? Ada juga yang mengatakan Al-Quran begini begitu kemarin-kemarin. Di demo tidak? Tidak di demo. Maka kita harus cerdas. Ini demo ini benar-benar menuntut penista atau jangan-jangan sudah bercampur dengan kepentingan politik. Karena yang menistakan agama ini bukan hanya satu orang ini. orang-orang yang berpikir berpemikiran apa? Liberal itu setiap hari mereka menistakan agama ini. Jadi kita perlu berpikir secara proporsional. Dan ternyata ini pun sebagaimana keputusan MUI sudah dikatakan menistakan, menghinakan ulama dan direkomendasikan untuk diproses hukum. Kita sudah punya ulama yang memberikan rekomendasi ini kepada aparat, kita sudah punya aparat yang sedang memproses. Nah, terus buat apa? Kita demo. Dan ternyata namanya demo itu ketika mengumpulkan orang. Kalau orang sudah berkumpul, apa yang terjadi? Kadang emosi sulit dikendalikan. Kerusakan bisa terjadi. Minimal saja. Dalam hadis dikatakan, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Demo itu menghilangkan gangguan dari jalan atau mendatangkan gangguan? Mendatangkan. Nah, kalau iman yang paling rendah itu menghilangkan gangguan, berarti ini tentunya pendapat pilihan kita. Tapi kita menghormati saudara-saudara kita yang memilih jalan itu. Gitu ya. Tidak perlu kemudian kita saling bermusuhan seperti halnya tadi masalah tasbih. Ya sudah, itu pilihan mereka, itu apa? Mungkin mereka punya dasar-dasar juga. Kalau kita, ini pilihannya. Bahwa lebih baik kita apa? Melalui jalur-jalur yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada jalur kita mengadu, somasi dan sebagainya, melaporkan penistaan, pencemaran nama baik dan seterusnya, sudah dilakukan. Percayakan. Loh, tapi nyatanya enggak diproses, nyatanya enggak di... Tugas kita rakyat. Tugas aparat ada lagi. Kita bukan aparat. Mereka aparat. Loh, mereka enggak bergerak. Mereka akan punya tanggung jawab sendiri. Besok di hari kiamat enggak akan kita sebagai rakyat ditanya sebagai tugasnya sebagai apa? Aparat. Kita sebagai rakyat tidak akan ditanya tugasnya sebagai penguasa, tidak. Ini yang kadang apa? Kita terlalu mengikuti emosi. Tugas sebagai rakyat sudah, jalankan tugasnya sebagai rakyat. Kalau sudah dilaksanakan, kita punya kesempatan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Minimal yang jangan dilupakan apa? Doakan. Semoga aparat kita diberikan petunjuk kepada Allah, bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan seadil-adilnya. Itu tugas kita. Allahu a'lam. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, juga menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Beramal, bertakwah dan bersabar. Ya. Kalau saya punya latar belakang pendidikan di negara itu, saya mungkin bisa menjadi salah satu yang cukup